Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita lalui pada kesempatan yang lalu hadis yang disampaikan oleh al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari suatu firqah yang mereka memiliki kebid'ahan yang sangat merusak dan sangat parah, yaitu Al-Khawarij, di mana Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, aina malaqitumuhum faqtuluhum, di mana saja kalian mendapati mereka maka bunuhlah mereka, yaitu perangi mereka. Yaitu ini ditujukan kepada penguasa kaum muslimin, apabila mendapati suatu kaum yang berpemahaman khawarij dan mengamalkan amalannya khawarij, yaitu keluar dari ketaatan kepada penguasa dan memerangi mereka, yaitu memerangi penguasa, maka perangilah kaum tersebut ya, dimanapun mereka berada. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari contoh kaum khawarij ini kita bisa mengambil hubungan dengan ayat yang disebutkan sebelumnya, bahwa ahlul bid'ah akan menanggung dosa dari orang-orang yang mengikuti kebid'ahannya selama kebid'ahan tersebut langgeng dan diamalkan dari generasi ke generasi. Maka kita lihat pada kaum khawarij, khawarij ini termasuk kebid'ahan yang paling awal dalam Islam. Munculnya pada zaman khilafah Ali radhiyallahu anhu, bahkan bibit-bibitnya ada pada zaman sebelumnya, yaitu zaman Utsman radhiyallahu anhu. Kebid'ahan yang sangat tua, sangat lama di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kapan berakhirnya kebid'ahan khawarij tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kelompok yang paling akhir dari khawarij akan keluar bersama Dajjal pada akhir zaman. kebidahan yang paling tua dan akan berlangsung sampai mendekati hari kiamat. Ya, karena Dajjal adalah termasuk alamatus sa'ah al-kubra, ya, tanda kiamat yang besar, yaitu yang terjadi mendekati, ya, terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda yang mendekati terjadinya hari kiamat dikatakan tanda-tanda kiamat yang besar. Maka kita lihat, ya, waktu yang sangat lama dari kebid'ahan tersebut, ya, apabila kebid'ahan tadi terus-menerus diamalkan, maka dosanya akan diemban oleh orang pertama yang melakukan kebid'ahan tersebut, generasi pertama dari kaum Khawarij tadi. Ya. Demikian pula orang-orang setelahnya yang juga membawa pemikiran Khawarij dan mendakwahkan, menyerukan pemikiran Khawarij tersebut untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin, maka mereka pun akan mendapatkan bagian, ya, dari para pengikut setelahnya. Ya. Maka kalau mau digambarkan, ya, orang yang paling pertama mendapatkan dosa yang paling besar, kemudian yang di bawahnya pun mendapatkan dosa yang besar pula, ya, dari para pengikut yang mengikuti setelahnya. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, begitu berbahayanya dosa seorang yang mengada-adakan kebid'ahan, ya, dalam Islam ini. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan lanjutan dari bab ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. قال رحمه الله تعالى وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. Dan di dalamnya, yaitu di dalam kitab Sahih, dan yang dimaksud adalah kitab, yaitu Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari membunuh, yaitu memerangi para penguasa yang zalim. Ya. Ma sallu, selama mereka masih melakukan sholat. Nah, maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, di sini al-mu'allif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menggandengkan antara dua hadis. Yang pertama menjelaskan tentang Khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh mereka, untuk memerangi mereka. Kemudian digandengkan dengan hadis yang kedua yang di dalamnya ada larangan dari membunuh atau memerangi para penguasa yang zalim. Di sini terdapat istinbat, ya, dari al-muallif rahimahullahu taala yang sebetulnya mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang telah beristinbat seperti ini sebelumnya, ya, dan telah kita sampaikan pada beberapa kesempatan yang telah lalu, ya, yang dari kedua hadis ini sebetulnya ada hubungannya dengan judul daripada bab. Judul daripada bab yaitu apa? Bahwa kebid'ahan itu lebih parah, lebih jelek daripada dosa besar. Ya. Maka hadis yang pertama menyebutkan tentang kebid'ahan, kebid'ahan Khawarij. Hadis yang kedua menyebutkan tentang dosa besar, yaitu seorang atau para penguasa yang zalim, tidak adil kepada rakyatnya. Ini adalah dosa besar. Adapun pada hadis pertama yang menyebutkan tentang kebid'ahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dan memerangi mereka ahlul bid'ah yang terjatuh kepada kebid'ahan khawarij. Adapun mengenai dosa besar yaitu para penguasa yang zalim, yang tidak adil dalam mengambil keputusan, membuat hukum, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memerangi mereka, ya. Maka mana yang lebih parah? Tentu yang pertama, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeranginya, ya. Daripada yang kedua yaitu seorang atau para penguasa yang zalim, ya. Yang tentu saja ini adalah dosa besar di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Ya, dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumilah dengan adil, ya. Maka ketika melanggar perintah ini, ya, terjatuh ke dalam dosa besar, ya. Namun apa? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memerangi penguasa yang terjatuh ke dalam dosa besar ini selama mereka masih sholat, yaitu selama mereka masih menampakkan syiar Islam, ya, bukan terjatuh kepada suatu perbuatan kekufuran, ya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, istinbat dari al-muallif yang berhubungan dengan judul bab, bahwasanya kebid'ahan lebih jelek daripada dosa besar. Mari kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya. Qala qawluhu wa fihi, perkataan beliau, perkataan muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa fihi, dan di dalamnya, ya, ai fi sahih, yaitu yang dimaksud fi sahih, dalam kitab sahih, ya, wa hadha fi sahih Muslim, dan hadis ini ada di dalam sahih Muslim, artinya termasuk hadis yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, namun disebutkan oleh Al-Imam Muslim saja rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jawr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memerangi penguasa-penguasa yang zalim. Yakni al-umara' al-usatu. Ya, yaitu para penguasa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yajuruna fil hukmi, yang tidak adil dalam menghukumi. Wa yadhlimuna an-nas, dan menzalimi manusia, ya. Tidak adil dalam memutuskan suatu keputusan, menetapkan suatu hukum tertentu, ya. Cenderung kepada, ya, orang-orang dekatnya misalnya, ya. Wa yadhlimuna an-nas, atau kemudian juga menzalimi manusia, mengambil harta-harta mereka, ya, misalnya, atau menumpahkan darah sebagian dari rakyat-rakyatnya dengan tanpa alasan yang hak, ya. Ini yang dimaksud dengan, ya, umara'ul jaur, para penguasa yang zalim. Bisa jadi dia bermaksiat dari sisi dirinya sendiri, ya, tidak ada dampaknya kepada orang lain, atau kemaksiatannya dalam bentuk kezaliman kepada orang lain dalam menetapkan hukumkah itu, atau kezaliman dalam hal, ya, melanggar hak orang lain, ya, sehingga mengambil harta orang lain atau menumpahkan darah orang lain, ya, atau melanggar kehormatannya. Qala walau kanu fussaqan fa innaha la tankhali'u ta'atuhum. Walaupun mereka itu adalah orang-orang fasik, maka tidak dicabut ketaatan kepada mereka, ya. Tetap berlaku syariat as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada mereka. Ya. Walaupun mereka fasik, dalam keadaan yang sangat buruk, dalam keadaan yang sangat jelek. Ya. Waliyazubillah, katakanlah seorang pemabuk, misalnya penjudi, ya, dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Di samping itu juga, ya, menzalimi rakyatnya dengan berbagai macam kezaliman. Ya. Fasik. Sefasik-fasiknya, namun tetap tidak dicabut ketaatan, ya, atas mereka. Qala wa fisquhum dararuhu alaihim, dan kefasikan mereka, ya, madaratnya adalah atas diri mereka sendiri. Ya. Mereka yang akan menanggung dosa dari kefasikan tersebut. Ya. Qala wa amma fi'lul khuruji fa dararuhu 'alal muslimin. Adapun perbuatan memberontak kepada para penguasa yang zalim tadi, madaratnya menimpa kaum muslimin, meluas madaratnya, ya. Bukan hanya dirasakan, ya, oleh penguasa itu saja, ya. Namun seluruh rakyat akan merasakan dampak dari pemberontakan tersebut merata di seluruh negeri, ya. Terlebih-lebih di tempat yang memang berkecamuk di situ pemberontakan tadi, ya, betul-betul hilang rasa aman, ya, untuk keluar dari rumah. Maka seorang akan merasa sangat takut akan kehilangan nyawanya, ya. Keluar dari rumah dengan mendengar desingan peluru di sekitarnya, ya, di sekelilingnya. Ini adalah keadaan yang sangat menakutkan, sangat mencekam. Maka apa? Dolarnya, madaratnya dan kerugiannya akan menimpa kaum muslimin secara menyeluruh di negeri tersebut. Ya. Daerah-daerah yang mungkin tidak berkecamuk perang pemberontakan tadi, ya, bisa jadi tidak mendapatkan suplai atau pasokan bahan makanan yang cukup karena di tempat lain, ya, terjadi perang, atau kemudian di tengah jalan yang seharusnya dipakai untuk, ya, lalu lalang distribusi barang, ya, dicegat oleh para pemberontak misalnya, ya, maka daerah-daerah yang sebetulnya tidak berkecamuk perang padanya tetap kekurangan suplai barang juga. Nah, maka madaratnya sangat besar. Qala wa hadha min irtikabi akhaffil mufsadataini lidaf'i a'lahuma. Maka ini termasuk contoh, ya, penerapan kaidah melakukan salah satu dari dua mafsadah yang paling ringan, ya. Melakukan salah satu dari dua mafsadah yang paling ringan, memilih di antara dua mafsadah yang ada, mafsadah yang paling ringan, lidaf'i a'lahuma, untuk menolak kemafsadatan yang lebih besar, ya. Yang sudah pernah kita sebutkan juga pada beberapa kesempatan yang lalu, kalau ada dua mafsadah, ya, yang satu mafsadahnya besar, yang satu mafsadahnya lebih besar lagi, ya, dan harus dipilih salah satunya, ya, maka mau tidak mau, ya, kalau memang harus dilakukannya, pilih mafsadah yang lebih kecil, ya, walaupun bukan berarti mafsadahnya yang mafsadah lebih kecil berarti mafsadahnya kecil, bukan, mafsadahnya besar juga, namun apa, lebih kecil daripada mafsadah pilihan yang satu lagi, ya, maka pilihlah yang mafsadahnya lebih ringan supaya bisa menolak kemafsadatan yang lebih besar. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, la syakka anal ma'siyata dararun, tidak diragukan lagi bahwasanya kemaksiatan adalah darar, adalah kemadaratan, ya. Bahwasanya suatu negeri, kaum muslimin memiliki pemimpin yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala yang zalim, ini adalah kemadaratan, betul, ya. Qala walakin al-khuruj ala wali al-amri min ajliha wa syaqqa 'asa at-ta'ati fihi dararun akthar. Akan tetapi perbuatan memberontak kepada penguasa dikarenakan kemaksiatan tersebut dan mematahkan tongkat ketaatan, ya, ini istilah dalam bahasa Arab, mematahkan tongkat ketaatan, yaitu tidak lagi mendengar dan taat kepada penguasa. Maka sikap yang seperti ini fihi dararun aktsar, ya, di dalamnya terdapat kemadharatan yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih merata, yang lebih luas, ya, daripada sekedar kemadharatan kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. Yang kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa bisa jadi, apabila kemaksiatannya bukan berupa kezalimannya, berarti kemadharatannya hanya bagi penguasa tadi, ya. Dia menanggung dosanya, ya. Adapun apabila kemaksiatannya kefasikannya berupa kezaliman, maka dorornya, ya, menimpa penguasa tadi karena dia mendapatkan dosa, dan juga menimpa segelintir orang saja yang dizalimi oleh penguasa tadi, ya. Adapun memberontak kepada penguasa kaum muslimin dikarenakan kezaliman dan kefasikannya atau kemaksiatannya, maka ini madaratnya sangat banyak dan meluas, merata di seluruh negeri kaum muslimin tersebut yang ditimpa pemberontakan tadi. Baik. Ini apabila, ya, kefasikan itu memang betul-betul terjadi, ya, memang betul-betul dilakukan oleh penguasa. Kezaliman tadi memang betul-betul muhakkak, ada hakikatnya, bukan sekedar hoax, bukan sekedar berita bohong saja, ya. Namun pada keadaan seperti zaman sekarang ini, banyak kejelekan pemerintah yang hanya sekedar propaganda, hoax, berita bohong, ya, isu yang sebetulnya kalau diklarifikasi atau kemudian dicek kembali, ya, ternyata bukan seperti itu kejadiannya, ya. Namun dikarenakan dilihat dan diulas dari sudut pandang yang memang, ya, sudah membenci pemerintah, ya, maka yang ditonjolkan sisi negatifnya, ya, sisi provokasinya, yang penting memprovokasi para rakyat, memprovokasi masyarakat, ya. Oleh karena itu disebutkan dalam suatu syair, wa'ain ridha an kulli mahasin kalilatun wa'ain sukhti tubadi al-masawiya. Ain ridha an mahasin kalilatun wa'ain sukhti tubadi al-masawiya, ya. Mata yang memandang dengan ridha, ya, akan kemudian an kulli masawi kalilatun, tidak bisa melihat kejelekan-kejelekan walaupun sebanyak apapun, karena sudah ridha dari awalnya. Walaupun orang yang diridhoi tadi sebetulnya begini dan begitu karena sudah cintanya, ya, maka tidak bisa melihat yang itu kejelekan-kejelekan tersebut semuanya, tidak bisa melihat secara objektif. Wa in sukhti tubdil masawiya. Adapun mata yang memandang dengan kebencian memang dari awalnya benci, ya. Melihat seseorang yang dia benci tadi, ya, muncul semua kejelekan-kejelekan di matanya, ya. Muncul semua kejelekan tadi, ya, yang sebetulnya mungkin kalau bukan dikarenakan kebenciannya sebenarnya ya kejelekan, namun kecil, ya. Namun menjadi besar dikarenakan apa? Dikarenakan memang yang memandang ini dari awalnya sudah memiliki kebencian, atau sebetulnya atau kejelekan tadi sebetulnya tidak ada, ya, masih bisa, yaitu dilihat dari sisi baiknya, ya. Namun karena sudah benci, akhirnya apa, dinilai sebagai suatu kejelekan, ya. Ini penguasa kaum muslimin banyak yang membenci, ya, dari kalangan oposisi misalnya, ya, atau dari kalangan orang yang merasa terzalimi, ya, maka mereka membenci penguasa kaum muslimin di negeri manapun. Jangan hanya dikira di Indonesia, di negeri manapun, ya, sampai katakan di negeri yang ya, menerapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah seperti Saudi Arabia, ya, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga negeri tersebut dan juga para penguasanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah taufik kepada mereka untuk terus-menerus berada di atas tauhid dan sunnah. Itu pun ada yang membenci mereka dan mengadakan propaganda dan berita-berita bohong atau mengulas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penguasa di sana atau kemudian oleh anggota keluarga kerajaan di sana, ya, untuk menjadi bahan menjelek-jelekan mereka, menjelek-jelekan ya, penguasa negeri Saudi Arabia, ya. Maka ini akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak kita pungkiri memang seperti itu keadaannya di negeri manapun, ya, di negeri-negeri kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini keadaannya seperti ini, ya. Penguasanya ada saja yang membenci, apalagi ketika sudah tersebarnya ya, kebid'ahan yang kemudian dipropagandakan oleh ikhwal muslimin, ya, yang mereka terbiasa untuk mengkritik, ya, yaitu penguasa dengan terang-terangan, dan memang mereka dididik untuk membenci pemerintahnya, maka ya, seperti ini keadaannya. Terus mengkritik pemerintah, terus mengorek-ngorek kejelekan ke pemerintah, dan ya, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah wa fi qawlihi ma sallu, dan dalam perkataan beliau ma sallu, selama penguasa tersebut salat. Hadza dalilun ala makanatis salati fil Islam. Ini adalah dalil mengenai betapa tingginya posisi salat dalam agama Islam. Wa annaman taraka as-salata faqad kafar, dan bahwasanya orang yang meninggalkan salat, ya, meninggalkan salat secara keseluruhan, tidak pernah salat sama sekali, ya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Bi khilafil ladzina yaquluna ad-dinu laysa huwa as-salah wa anna al-insana muslimun walau lam yusalli. Ya. Ini bertentangan dengan orang-orang yang mengatakan agama itu bukan hanya salat, dan bahwasanya seorang itu bisa dikatakan muslim walaupun ya, dia tidak melakukan salat, ya. Berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang seperti ini, ya. Perkataan yang seperti ini hanya bersumber dari akal pikiran mereka saja, bukan bersumber dari dalil-dalil syar'i. Adapun dalil-dalil syar'i menunjukkan dengan jelas ya, bahwasanya seorang yang meninggalkan salat, ya, maka dia telah keluar dari Islam, ya. Yang kemudian di antara para ulama ya, berselisih pendapat apa yang kemudian dimaksud dengan ya, meninggalkan salat tersebut, dan yang rajih yaitu apa? Apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa yang dimaksud meninggalkan salat yaitu meninggalkan seluruh salat. Meninggalkan seluruh salat, tidak salat sama sekali, ya. Qala far Rasul sallallahu alaihi wasallam mana'a min al-qatli. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari memerangi atau membunuh, yaitu para penguasa yang ya, terjatuh kepada kefasikan, masallu, selama mereka masih salat. Qala wa mana'a min al-khuruji 'ala waliyil amri madama yusalli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memberontak kepada penguasa kaum muslimin selama dia masih melakukan salat. Qala wa in kana 'indahu mukhalafatun wa ma'asin, walaupun pada dirinya ada penyelisihan terhadap syariat agama dan juga kemaksiatan-kemaksiatan, dunal kufri, selama di bawah kekufuran, ya, fa'innahu yusbaru alaihi, maka harus bersabar atas keadaan penguasa tersebut, ya, yang terjatuh kepada penyelisihan-penyelisihan, ya, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Qala lima fi dzalika minal maslahatil 'azimah, karena dalam sikap yang seperti ini, ya, tetap mendengar dan taat, tidak memberontak kepada penguasa, di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar. Allati tarbu ala mafsadati maksiatihi fi nafsihi, ya, yang melebihi kemafsadatan dari kemaksiatan yang dilakukannya pada dirinya sendiri, ya. Jadi maslahatnya untuk mendengar dan taat itu lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan karena kemaksiatan dari penguasa tadi yang dilakukannya sendiri, ya. Qala fa inna maksiatahu dararuha qasirun alaihi huwa, karena kemaksiatannya, kemadharatan dari kemaksiatan tersebut terbatas pada dirinya sendiri, ya, dia yang mendapatkan dosanya, ya, ini apabila bukan berupa kezaliman, ya. Nah, tadi kita sebutkan kalau kezaliman atau kemaksiatannya berupa kezaliman kepada rakyatnya, maka ya, dorornya, kemadharatannya menimpa dirinya sang penguasa tadi, dan juga menimpa segelintir orang saja, bukan seluruh umat atau seluruh kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Ya. Qala amma syaqqu 'asa at-ta'ah wal khuruju fa dararuhu 'ala al-islam wal muslimin. Adapun ketika dilakukan, ya, pemberontakan, dipatahkan tongkat ketaatan, maka madaratnya adalah menimpa Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian beliau melanjutkan dengan menyebutkan hadis yang dimaksud oleh al-mu'alif secara lengkap. Qala wal hadithu asluhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan hadis yang dimaksud asalnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya penguasa kalian, imam-imam kalian, yaitu penguasa yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum, dan kalian mendoakan kebaikan atas mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan atas kalian. Ini sebaik-baiknya penguasa, yaitu penguasa yang adil sehingga rakyat mencintainya, mendoakan dirinya, dan demikian pula sebaliknya para penguasa tadi, ya, mencintai rakyatnya, berbuat adil kepada mereka dan juga mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Qala wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan sejelek-jeleknya penguasa kalian adalah penguasa yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Ya. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ya. Itu kalian mencela penguasa tadi dan mereka pun mencela kalian. Ya. Atau dalam penafsiran yang lainnya bahwasanya, ya, mereka itu mendoakan laknat atau kalian mendoakan laknat atas mereka dan mereka pun mendoakan laknat atas kalian. Namun ikhwani fi dzillah rahimani wa rahimakumullah, jangan ditarik dari hadis ini pembolehan untuk mencela penguasa, ya, secara terang-terangan, ya, karena ada, ya, mungkin dari kalangan orang-orang yang memang sudah senang hobinya mencela penguasa, menarik dari hadis ini, lihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sejelek-jeleknya penguasa adalah yang, ya, dicela oleh rakyatnya dan mereka pun mencela rakyatnya, ya. Ini sekedar pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah di sini, ya. Tidak ada pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan tersebut. Hanya sekedar menyatakan dan memberitakan bahwasanya, ya, penguasa yang terburuk dan terjelek adalah yang seperti ini keadaannya, ya. Walaupun tentu saja laknat ini bukan sifat seorang muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan laknat tersebut, ya. Dengan hadis ini dan jelas-jelas atau terang-terangan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal muslimu billa'an, ya, wala ta'an. Bukanlah seorang muslim itu seorang yang suka melaknat atau seorang yang suka mencela, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka jangan ditarik dari hadis ini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan hal tersebut. Bukan, Rasulullah SAW hanya ingin menggambarkan keadaan, ya, yang mungkin akan terjadi, yaitu apabila ada penguasa yang seperti ini, maka itulah sejelek-jeleknya penguasa yang dilaknat dan dicela oleh rakyatnya, walaupun perbuatan seperti itu tentu saja tidak diperbolehkan, tidak diakui dalam syariat Islam, ya, melaknat dan juga menjelekkan penguasa, ya, apalagi secara terang-terangan. Qala qila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ala nunabidhuhum, tidakkah kita memberontak dan menggulingkan mereka, ya, penguasa tersebut? Qala la ma aqamu fikumus shalah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, tidak, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Ya, ini asal daripada hadis tersebut, bahwasanya, ya, seperti apapun keadaan penguasa, sampai, ya, dalam keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya rakyat membencinya, dan mereka membenci rakyatnya, demikian pula rakyat mencelanya, melaknatnya, dan mereka pun mencela dan melaknat rakyat mereka, maka dalam keadaan seperti ini tetap tidak boleh memberontak dan menggulingkan penguasa tersebut, ya. Maka bayangkan seperti apa keadaan dan bagaimana kefasikan yang dilakukan oleh penguasa tersebut apabila sampai dalam keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dibenci dan dilaknat oleh rakyatnya, ya. Namun tetap tidak boleh digulingkan dari kekuasaannya. Tapi ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan dari hadis yang kedua ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan pada hadis yang selanjutnya pada kesempatan yang akan datang, biidznillahi ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.